إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bidatin dolala wa kulla dolalatin finnar ba'd. Kita masih di pembahasan syarah atau penjelasan nama Allah Allah ya, di mana telah datang tafsir terkait dengan nama ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala annahuma dzul uluhiyah wal ubudiyah ala jami'i ala khalqihi ajma'in. Ba nama Allah maknanya adalah pemilik hak untuk disembah dan diibadahi atas seluruh makhluk-makhluknya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mendengar penjelasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan al-haqqiyah al-uluhiyah lillahi wahda, sisi-sisi yang menunjukkan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berhak untuk diibadahi. Di mana beliau menjelaskan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berhak untuk diibadahi. Beliau menjelaskan di antara sebabnya dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik seluruh sifat kesempurnaan, keagungan, dan kebesaran. Ya, tidak ada yang memiliki sifat yang demikian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tinjau dari satu sisi. Kemudian beliau juga menjelaskan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berhak untuk diibadahi, karena dialah yang Maha Esa di dalam pengaturan, kepemilikan, dan penguasaan terhadap seluruh alam ini. Ya, di mana tidak ada yang menjadi sekutu, tandingan, penolong bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah terhadap seluruh alam ini. Ini sisi yang kedua, bahwa dia adalah ya, Rabb atas semesta alam ini, yang menegakkan seluruh makhluknya, yang mengurusi seluruh makhluknya, dan menguasai seluruh makhluknya. Kemudian beliau juga menjelaskan kenapa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Dikarenakan dialah yang Maha Esa di dalam pemberian berbagai kenikmatan kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rahmah, kasih sayang, rizki, kenikmatan yang semuanya sampai kepada hamba-hambanya. Juga di antara sisi yang menunjukkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, dikarenakan dia semata yang disifati dengan sifat al-ghina al-mutlaq, sifat kemahakayaan yang mutlak, ya, dalam seluruh sisi. Adapun yang selainnya, ya, butuh kepada yang lain. Yang selain Allah Subhanahu wa taala butuh kepada yang lain. Sehingga sesuatu yang butuh kepada yang lain, ya, tidak memiliki hak dan tidak pantas untuk diibadahi. Ini beberapa perkara yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, yang sesungguhnya bagi siapa yang memiliki fitrah yang salimah, memiliki akal yang sehat, niscaya dengan ini semua menjadi jelas dan yakin baginya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dituju dengan segala bentuk peribadatan yang hanya kepadanya hati seorang hamba bergantung. Tapi kita masuk penjelasan berikutnya. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, fal-uluhiyyatu tatadammanu jami'al asma'il husna was-sifatil 'ulya. Dengan demikian, maka al-uluhiyyah mengandungi seluruh nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang terbaik, dan seluruh sifatnya yang tertinggi. Jadi dari nama Allah, ya, dari nama lafzul jalalah Allah yang di situ mengandung makna al-uluhiyah, menunjukkan bahwa nama ini, ya, nama Allah di sini mencakup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, dan mencakup di dalamnya seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Oleh karenanya, pada kesempatan yang lalu dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa seluruh nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala husna semuanya mengikut kepada nama Allah. Ya, sehingga kalau ditanya siapa Ar-Rahman itu, Allah Subhanahu wa taala. Siapa Al-Ghafur itu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Wa bihadza, dan dengan inilah ketika kita mengetahui bahwa dari nama Allah mencakup di dalamnya seluruh nama-nama yang lainnya dari Asmaul Husna, dan mencakup di dalamnya seluruh sifat-sifat yang tertinggi. Wa bihadza, dengan ini ihtajja man qal inna Allah huwal ismul azam, bahwa sungguhnya nama Allah, Allah adalah al ismul azam, nama yang paling agung. Jadi dengan makna yang dikandunginya, sebagian ulama berhujjah bahwa nama yang paling agung dari seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Wa minhum man qala innahu As-Samad. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa al-ismul a'zham, nama yang paling agung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad. Alladhi tasammada ilaihi jami'ul makhlukati bihajatiha, yang seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala bergantung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh kebutuhan mereka. Likamali siyadatihi wa'azamatihi wa'sa'ati awsafihi, dikarenakan kemasempurnaan siyadahnya, kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala, keagungannya dan luasnya sifat-sifatnya. Ini pendapat yang kedua. Yang ini di kalangan para ulama berpendapat bahwa nama yang paling agung dari nama-nama Allah adalah As-Samad. Kemudian wa minhum man qala innal ismal a'zama huwa al-hayyul qayyum. Di antara mereka para ulama ada yang berpendapat bahwa al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung, adalah al-hayyul qayyum. Kenapa demikian? Liwurudihi fi ba'dil hadith. Dikarenakan telah datang ya penyebutan dua nama ini, al-hayyu al-qayyum, pada sebagian hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti akan disebutkan sebagian dari hadis tersebut. Wa li anna hadaini al-ismaini al-'azimaini yatadhamanani jami' al-asma'il husna was sifatil kamilah. Dikarenakan dua nama ini, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, merupakan dua nama yang agung yang mengandung seluruh nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifat yang sempurna. Penjelasannya, fa inna sifatid dzatiyata tarji'u ila al-hayy alladhi qad kamulat hayatuhu fa kamulat sifatuhu. Di mana sifat-sifat dzatiyah, ya sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengannya, tidak pernah kosong dari sifat tersebut. Apa contohnya? As-sam, al-basar, al-ilm. Demikian juga al-yad. Ini diantara contoh sifat dzatiyah. Seluruh dari sifat-sifat dzatiyah tarji'u ilal hayy, kembali semuanya kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy, yang maha hidup. Alladzi qad kamulat hayatuhu, yang dia adalah zat yang maha sempurna kehidupannya. Fa kamulat sifatuhu, sehingga dengan demikian maha sempurna sifat-sifatnya. Di seluruh sifat dari sifat-sifat dzatiyah kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy. Kemudian wa sifatul af'al, adapun sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat fi'liyah, ya, sifat yang bergantung kepada masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat nuzul, istiwa, ini sifat-sifat apa? Fi'liyah, ya, karena bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-ghadab, ya, murka, marah, ini sifat fi'liyah. Wa sifatul af'al tarji'u ilal qayyum, seluruh sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala kembalinya kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Dijelaskan oleh beliau pada kalimat berikutnya makna dari Al-Qayyum, li'annahu alladhi qama bi nafsihi wa qama bi ghairihi. Dikarenakan dia Allah Subhanahu wa taala zat yang berdiri sendiri, ya, tidak butuh kepada yang lainnya. Wa qama bi ghairihi, makna qama bi ghairihi yani aqama ghairahu, dan dia yang menegakkan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa seluruh yang selain Allah Subhanahu wa taala butuh kepada Allah. Arsy butuh kepada Allah, dan seluruh makhluk yang di bawah arsy tanpa kecuali semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari Al-Qayyum. Mana ni Al-Qayyum? Jadi zat yang berdiri sendiri, ya, yang tidak butuh kepada yang lainnya, dan zat yang menegakkan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa semua yang selain Allah Subhanahu wa taala butuh kepadanya. Sehingga kata beliau, waftaqarat ilaihil kainatu bi asriha. Sehingga dengan itu maka al-kainat, ya, seluruh yang ada, bi asriha, tanpa kecuali seluruhnya, iftaqarat ilaih, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seluruh makhluk tanpa kecuali, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila, dan dikatakan pula, yakni terkait dengan pendapat, ya, pendapat tentang mana dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan nama yang paling agung. Wakila fi ta'yinil ismil a'zam aqwalun ukhur. Dan dikatakan terkait dengan penentuan dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung, di sana ada pendapat-pendapat yang lain. Tapi pada ta'liq disebutkan di situ, As-Suyuti, Jamaluddin, Jalaluddin As-Suyuti, ya, beliau menyebutkan pada Abdurrar Al-Munazzam sekitar 20 pendapat terkait dengan permasalahan ini. Tapi di antara hadis-hadis yang datang menyebutkan tentang sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya di antara para ulama berpendapat bahwa itulah yang dimaksud dengan al-ismul a'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Yang pertama hadis Abi Umamah, diriwayatkan oleh al-Imam Ibn Majah di dalam sunannya. Hadisnya dihasankan oleh al-Imam Al-Albani, di mana An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda pada hadis Abi Umamah ini, Ismullahil A'zamu fi suwarin minal Qur'ani thalathun, fi al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ismullahil A'zam, nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung, fi suwarin minal Qur'an thalathun, di dalam surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an ada 3. Fil Baqarah, yang pertama pada surat Al-Baqarah. Pada surat Al-Baqarah. Pada hadis ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya kita di dalam menyebut surat langsung kepada namanya tanpa penyebutan surat terlebih dahulu. Karena Nabi SAW menyatakan fil Baqarah. Beliau tidak menyatakan fi suratil Baqarah. Ya, ini pada ayat ke-255. Ya, yang disebut dengan ayat kursi. Ya, ini pada firman-Nya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-ayah. Kemudian wa Ali Imran, pada surat Ali Imran. Ini pada ayat yang kedua. Ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian wa Taha, yakni pada ayat yang ke-111 dari surat Taha. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Makna anat, yani zallat wa khada'at, wa khada'at, yani tunduk, merendah ya, seluruh wajah kepada Al-Hayyul Qayyum, Zat yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis Anas. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, empat imam ahli sunan. Hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis Anas, Anas ibn Malik. Annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan. Bahasanya Anas, beliau pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini juga ada pelajaran yang menunjukkan kepada kita. Di antaranya, seorang yang memiliki kedudukan, ya, dan tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia dekat, ya, dengan manusia. Ya, dekat dengan manusia. Bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama dengan para sahabat, ya, memberikan faedah, mengajari mereka perkara-perkara yang bermanfaat untuk mereka. Wa rajulun yusalli. Dan ketika itu ada seorang yang dia sedang sholat. Ada seorang sedang sholat. Thumma da'a. Setelah itu dia berdoa. Laki tadi dalam doanya mengucapkan, Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. La ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ini doa laki tadi. Ini berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad da'a Allah bismihil azim laqad da'a Allah bismihi al-azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad da'a Allah bismihil azim. Sungguh dia telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya yang agung. Alladhi idza du'iya bihi ajaba. Yang jika Allah subhanahu wa ta'ala, ya, seorang hamba berdoa kepadanya dengan menyebut nama yang agung tersebut, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahi doanya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala diminta dengan menyebut namanya yang agung tersebut, pasti dia akan memberi apa yang diminta hamba tadi. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Buraidah ibn al-Husayb. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, tiga imam ahli sunan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau menilai bahwa hadis ini adalah yang paling rajih dari sisi sanadnya dari seluruh riwayat yang ada tentang penyebutan Al-Ismul Azam, nama Allah yang paling agung. Hadis Buraidah Ibnu Husayd. Pada hadis tersebut Buraidah menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sami'a rajulan yaqulu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Lelaki tadi berdoa, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam mendengar doa sahabatnya tersebut. Beliau menyatakan laqad sa'altallaha bismihilladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Sungguh engkau telah berdoa, telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut sebuah namanya yang jika dia diminta dengan menyebut nama tersebut niscaya dia akan memberi, dan jika dia seorang berdoa dengan menyebut nama tersebut niscaya dia akan mengabulkan doanya. Ini beberapa hadis yang di situ penyebutan tentang beberapa nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dinilai oleh sebagian di antara para ulama sebagai ta'yin, penentuan mana yang disebut dengan Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di selanjutnya menyatakan wat-tahqiqu, dan dari hasil penelitian menunjukkan yang benar, tahqiq yang benar, annal ismal a'zam ismu jinsin la yuradu bihi ismun muayyanun. Bahwa al-ismul a'zam, nama yang paling agung, adalah isim jenis. Isim jenis yang menunjukkan dari sini bahwa seluruh nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala memungkinkan untuk masuk di dalamnya. La yuradu bihi ismun muayyanun. Tidaklah yang dimaksud dengannya nama tertentu. Penjelasannya kata beliau, fa inna asma'allahi naw'ani. Karena sungguhnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam atau dua jenis. Seluruh nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita ataupun yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dalam ilmu ghaibnya, itu terbagi dalam dua jenis. ahaduhuma, ya, salah satunya, ma dalla ala sifatin wahidatin au sifataini au tadammana awsafan ma'dudah. Nama yang menunjukkan kepada satu sifat saja. Ya, sekali lagi perlu untuk kita pahami bahwa seluruh nama Allah Subhanahu wa taala itu, ya, bukan hanya sekedar tanda, tetapi mengandung makna dari sifat yang dikandunginya. Ya, mengandung makna yang mensifatkan atau menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari nama tersebut ada yang menunjukkan kepada satu sifat saja. Ya. Ada yang menunjukkan kepada dua sifat. Atau mengandungi, ya, sejumlah sifat yang ma'dudah, yang tertentu, terbatas. Sebagai contoh misalnya, ya, nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Ya. Apa makna As-Sami'? Maha mendengar. Menunjukkan, ya, dari nama Allah Subhanahu wa taala tersebut terkandung di dalam sifat sam'. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pendengaran yang sempurna yang mencakup segala jenis suara, ya, terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lembut maupun yang keras, yang jauh maupun yang dekat, tidak ada yang tersembunyi bagi pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan kepada satu sifat, ini sifat pendengaran. Di sana ada nama yang mengandung lebih dari, yakni menunjukkan kepada lebih dari satu sifat yang dikandunginya. Jadi, sebagai contoh misalnya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq. Di mana terkandung di dalamnya, ya, dalam nama Allah Subhanahu wa taala ini, ya, sekian sifat di antaranya adalah sifat al-ilm. Ya, sifat kudrah. Ya, selain sifat al-khalq, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk yang ada. Kenapa di dalamnya mengandung sifat al-ilm? Karena tidak mungkin bisa mencipta sesuatu yang tidak memiliki, tidak memiliki apa? Ilmu. Bagaimana bisa berbuat sesuatu yang tidak memiliki ilmu? Ya, demikian pula terkandung di dalamnya sifat kudrah, kemahamampuan. Ya, karena sesuatu yang tidak mampu tidak mungkin bisa mencipta. Dipahami ini? Ya. Ya, pelajaran Asmaul Husna ini butuh konsentrasi penuh. Jadi yang ngantuk mulai berat sekali sama. Tapi semakin seorang memahami, semakin, ya, dia merasakan kenikmatan hidup. Bagaimana tidak seorang hamba mengenal, ya, zat yang dia ibadahi. Ini adalah kebutuhan yang paling asasi. Ya, lebih butuh kepada perkara ini dibandingkan apa-apa yang terkait dengan kebutuhan fisik kita. Karena ini terkait dengan kebutuhan rohani kita. Ya, dan sebagaimana sudah dijelaskan pada kesempatan yang lalu, bahwa ini adalah kebutuhan yang paling mendasar bagaimana seorang hamba mengenal zat yang dia ibadahi. Kemudian wasani, jenis yang kedua dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ma dalla ala jami'i ma lillahi min sifatil kamali. Nama yang menunjukkan kepada seluruh dari sifat-sifat kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jadi, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada yang menunjukkan kepada seluruh sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Wa tadammana ma lahu min nu'util 'azamati wal jalali wal jamal. Dan mengandung di dalamnya, ya, dari nama tersebut apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat keindahan. Fahadha an-naw'u, maka jenis yang kedua inilah nama yang memiliki makna yang demikian, huwal ismul a'zham, ya, yang merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Lima dalla alaihi minal ma'ani allati hiya a'zhamul ma'ani wa awsa'uha, dikarenakan ya makna-makna yang dikandunginya, ya, yang mana merupakan makna-makna yang paling agung dan paling luasnya. Paling agung dan paling luasnya. Dan sebagai tambahan dalam permasalahan ini, di antara para ulama ada yang mengingkari adanya penetapan nama tertentu dengan menyatakan bahwa seluruh ya nama Allah Subhanahu wa taala adalah ismul azam. Di mana makna azam di situ azim, sehingga ya termasuk dalam hal ini berarti ya tanpa kecuali, ya tanpa kecuali semuanya merupakan ya nama-nama yang paling agung. Ya. Kalau kita lihat, kita perhatikan di sini, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah memilah. Ya. Karena di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan, menyebutkan adanya ya beberapa nama yang ketika beliau mendengar ya seorang sahabat berdoa dengan menyebut beberapa namanya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyebutkan sungguh dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang jika Allah Subhanahu wa taala diminta dengannya pasti memberi. Jika ada hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, dengan menyebut nama tersebut, ya niscaya dia akan mengabulkan doa hambanya tadi. Maka di sini beliau Al-Imam Sa'di merinci bahwa yang dimaksud nama Allah yang a'zham, yang paling agung, adalah nama yang dari maknanya mencakup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seluruh sifat-sifatnya. Sehingga kata beliau pada kalimat berikutnya, fallahu ismun a'zham. Dengan demikian Allah, ya, nama Allah, Allah lafzul jalalah Allah merupakan ismun a'zham, nama yang paling agung. Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengikuti nama ini. Ya, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengikuti nama ini, sehingga dengan demikian sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh nama itu mengandung sifat, berarti seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga mengikut. Wa kadzalika as-samad. Demikian pula nama Allah Subhanahu wa taala as-samad, sebagaimana yang disebutkan pada hadis yang ketiga tadi dari hadis Buraidah. Ya. Itu disebut terkait dengan nama Allah as-samad. Wa kadzalika al-hayyul qayyum. Ya, sebagaimana ini juga disebutkan pada tiga hadis yang disebutkan, ya. Al-hayyu al-qayyum. Wa kadzalika al-hamidul majid. Al-hamid yang maha terpuji, al-majid bermakna al-azim, al-jalil, al-muta'ali. Ya, yang maha agung, maha mulia, maha tinggi. Wakadzalika al-kabirul azim. Ya, demikian pula ya, al-kabir al-azim, yang maha besar, yang maha agung. Wakadzalika al-muhit. Demikian pula nama Allah al-muhit, yakni yang mencakup ya, segala sesuatu. Kata beliau selanjutnya, wa hadha at-tahqiqu huwa alladhi tadullu alaihi at-tasmiyah wa huwa muqtadul hikmah wa bihi aidan tajtami'ul aqwalus sahihatu kulluha wallahu a'lam. Nah, dengan tahqiq penetapan ini, inilah ya yang ditunjukkan pada penyebutan nama-nama tersebut, dan ini yang sesuai dengan tuntutan hikmah, dan demikian juga pendapat ini yang menghimpun seluruh pendapat-pendapat yang sahih, yang benar terkait dengan penetapan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Wallahu a'lam. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.